Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah para pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita akan memasuki surah Maryam, yaitu terdapat kisah di sana adalah kisah Nabi Zakaria alaihi salam dan kisah Nabi Yahya alaihi salam, yaitu tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa memohon agar mendapatkan keturunan, bahwa dalam kisah ini dimulai dengan huruf muqata'ah, yaitu sebagaimana kita mendapatkan dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, begitu juga dalam surat yang lainnya Toha, Yasin, atau tiga huruf Alif Lam Mim Ra. Ada pula yang empat diawali dengan Alif Lam Mim Ra, sedangkan yang lima huruf seperti yang akan kita baca saat sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabha ya ain sad. Ayat-ayat ini diartikan tetap kabha ya ain sad. Jadi sebetulnya banyak ragamnya di dalam Al-Quran yang kita dapatkan huruf-huruf tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, itu terdapat 5 huruf yang kita kaji. Atau yang sebelumnya kita akan mendapatkan 4 huruf, Alif, Lam, Mim, Ra, 4 huruf. Ada yang 3 huruf, Alif, Lam, Mim. Ada yang 3 huruf, Ta, Sin, Nun. Ada yang 2 huruf, Yasin, Toha. Ada yang lainnya 1 huruf seperti Nun, Sod, Kop. Begitu banyaknya di dalam Al-Quran menyebutkan tentang hal itu semuanya. Artinya apa? Artinya dari keragaman ini dapat dipahami bahwa untuk mempelajari Al-Quran haruslah dengan cara membaca, dengan cara mendengar, dengan cara menyimak. Jika hal ini tidak dilakukan, bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan membedakan cara membacanya? Sebab bisa saja ditemukan ayat Al-Quran yang bentuk tulisannya sama, akan tetapi bunyi bacaannya berbeda. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Membaca huruf yang terputus-putus pada awal surat pun memiliki cara tertentu pula, sebagaimana yang telah dijelaskan, yang kami jelaskan tadi di atas. Jadi huruf-huruf ini tentunya bukan sekedar huruf, tapi dia adalah juga termasuk salah satu mukjizat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa masih diartikan sebagaimana yang kita sebutkan dalam bacaan kita? Disebabkan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Apapun yang sudah kita dapatkan seakan-akan begitu hebatnya, tapi kita belum mampu mentafsirkannya secara jelas. Karena apa? Karena para mufassir pun mengatakan saya adalah bukan orang yang layak untuk menafsirkan hal tersebut. Karena itu adalah berupa dari renungan saya atau pikiran saya. Atau dalam bahasa Arabnya khawatir. Itu adalah renungan saya, ide saya, pikiran saya. Sebab yang paling pantas untuk menafsirkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini menjadi rahasia? Karena rahasia itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita dapat mengakui ilmu yang sudah kita rasakan itu banyak, masih ternyata belum dapat kita membaca sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, ta ha ya ain sad. Maka untuk itulah dalam pertemuan ini sudah hadir Ustadz kita yaitu Dr. Haji Ardiansyah. Kami persilakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tadi sudah banyak yang disampaikan Ustadz Fajrul. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama bahwa kita pada hari ini mengawali surah Maryam, surah yang ke-19, yang diawali dengan huruful muqatta'ah. Tadi sudah banyak dibahas oleh Ustaz Fajrul. Saya hanya ingin mengulangi tentang munasabah antara akhir dari surah Al-Kahfi dengan awal surah Maryam ini. Jika akhir daripada surah Al-Kahfi yang kita bahas kemarin menegaskan tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, ya, maka dalam surah Maryam ini akan menceritakan atau menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan tanpa ayah dari seorang wanita suci yang bernama Maryam, ya, ini juga adalah manusia biasa, bukan Tuhan yang patut disembah dan bukan pula anak Tuhan dan tidak juga titisan Tuhan. Nah, diawalinya dengan huruf yang 5, kaf, ha, ya, ain, sad, yang dibaca huruf-huruf muqatta'ah itu sesuai dengan nama-nama huruf itu ketika kita baca secara terputus-putus, ya, ini juga adalah mu'jizat, ya. Betapa indahnya surah ini diawali dengan 5 huruf muqatta'ah sekaligus, ya. Karena yang ingin dibicarakan di sini adalah sesuatu kejadian yang berkenaan langsung dengan kehidupan kita, yaitu kehidupan, proses reproduksi, melahirkan. Yang ini semuanya adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia tidak mampu mengetahui dan mengimbanginya, apalagi mengimbanginya. Nah, dalam ayat ini nanti pada hari yang akan mendatang kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria itu sudah cukup tua. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, tulang belulangku sudah mulai lemah. Artinya tubuh Rasul Nabi Zakaria sudah mulai lemah, artinya sudah tua. Washta'ala ar-ra'su shayba, dan rambut-rambutku pun sudah mulai berkemilau dengan uban yang berwarna putih. Jadi seakan-akan menyala dengan warna putih itu. Namun karena ketidakputusasaan Nabi Zakaria untuk berdoa dan meminta kepada Allah untuk dianugerahkan anak, ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini menunjukkan bahwa diberinya keturunan itu bukanlah karena kehebatan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan permintaan itu. Dan begitu juga lahirnya Nabi Isa dari seorang wanita tanpa ayah, ini juga adalah sesuatu hal mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukti kepada kita bahwa semuanya itu dapat terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itulah, karena kita membaca ayat suci Al-Qur'an, mendapatkan penjelasan dari ayat suci Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah merupakan firman Allah yang mustahil di dalamnya ada dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya yang mustahil adalah berdusta, berbohong. Maka daripada itu yakinlah kita bahwa Al-Qur'an yang kita baca setiap hari, yang kita telaah hari demi hari, satu ayat demi satu ayat, ini memberikan keyakinan bahwa apa yang terkandung di dalamnya adalah suatu kebenaran. Justru karena itu jangan pernah kita berpaling dari Al-Quran, dan jangan kita meyakini kalau ada suatu informasi, suatu penjelasan yang bertentangan atau berseberangan sebaliknya dengan Al-Quran. Justru karena itulah Al-Quran kita perlu hidupkan di rumah kita dengan membacanya, dengan mentadarusinya. Jadi tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran itu tidak hanya pada bulan Ramadan, ya, atau tidak hanya pada malam Jumat, tapi setiap hari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam rumah-rumah yang tidak dibaca Al-Qur'an di dalamnya oleh penghuninya, layaknya seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh penghuninya di dalam rumah itu, maka rumah itu layaknya seperti kuburan. Jadi kalau rumahnya kuburan, penghuni di dalamnya mayat lah itu. Makanya mungkin boleh jadi sekarang ini banyak kita melihat manusia gentayangan berjalan ke sana kemari, tapi sebenarnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah mayat-mayat, atau dalam bahasa yang lebih sedikit tegas, bangkai-bangkai yang berjalan, yang hidup, gentayangan di muka. Padahal di sisi Allah mereka sudah mati sebelum nyawa mereka dicabut. Ya. Walaupun mungkin dia adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau orang yang memiliki posisi yang hebat, ya, tapi semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itu, mari kita tradisikan kembali dalam kehidupan keluarga kita membaca Al-Qur'an, menelaah, mentadarusinya, tidak hanya pada malam-malam tertentu atau bulan-bulan tertentu. Mungkin itu Ustaz Fajrul pertama. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Kesimpulan yang kita dapatkan dari Ustaz Ardiansah adalah bagaimana kita memudayakan kembali Al-Qur'an, karena di sini sudah dijelaskan oleh Mutawalli Sya'rawi, Al-Qur'an akan dapat dipahami ketika kita membacanya, ketika kita mendengarnya, ketika kita menyimaknya. Tanpa ini semua kita akan jauh hati kita dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari awal dari surah Al-Kahfi ini. Amin. Yaitu supaya kita lebih banyak mengenal tentang maksud-maksud ataupun firman dari firman Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.